السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-29. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan surah Al-Muddathir ayat yang ke-28. Nah. Nah, silakan dibaca. Pak Edi, silakan Pak Edi. Nah, Mas, 48 Ustaz ya? Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama ta'fa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidaklah bermanfaat syafaat dari pemberi syafaat. Maka tidaklah bermanfaat bagi mereka syafaat dari pemberi syafaat. Fa harfu jawab. Ma harfu nafi. Tanfa'u fi'il mudore. Fa'il al-fa'il anta hum maf'ul bi syafa'atun syafa'atu fa'ilnya syafi'in syafi'in itu hal syafi'in mudhaf ilaih majrur syafi'in mudhaf ilaih majrur tafsirnya fama tafa'uhum syafa'atus syafi'ina jami'an minal malaikati wan nabiyina wa ghairihim. Maka tidaklah bermanfaat bagi mereka syafa'at dari pemberi syafa'at semuanya, yaitu dari malaikat, nabi-nabi, dan selain mereka. Lanjut Pak, li'anna syafa'ata. Li'anna syafa'ata innama takunu limanir ta'dahu wahu wa adana li syafi li wa adina wa adina li syafi i ayas fa ayas faul ayas faala kan ada annya berarti mansub an yashfa'alahu an safa'alahu an yashfa'alahu an yashfa'alahu. Nah, tadi jami'an li anna karena syafaat itu sesungguhnya takunu adalah bagi orang-orang yang bagi dia yang mendapat ridho dari Allah dan izinnya dan Allah mengizinkan syafaatnya untuk Allah mengizinkan kepada pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Allah memberi izin kepada pemberi syafaat untuk memberi syafaat kepadanya. Baik. Ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum assalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in. Maka tidaklah bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang yang memberikan syafaat. Ini kan masih lanjutan dari sifatnya orang kafir yang dalam neraka ya. Karena dalam ayat sebelumnya ya, fi jannati yatasaalun, di dalam surga ya para penghuni surga saling bertanya. Anil mujrimin ya. Mereka saling bertanya tentang orang yang mujrim, orang yang berbuat jahatan, orang yang berbuat kekufuran. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kalian berada di dalam neraka Saqar? Maka jawaban para penduduk neraka adalah qalu lam naku minal musallin. Ya, mereka mengatakan dahulu kami ya bukan termasuk orang yang menegakkan salat. Walam naku nut'imul miskin. Dan dahulu kami tidak memberi makan orang miskin. Jadi dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwasanya korelasi ayat fama tanfa'um syafa'atus syafa'in yang tidak akan mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang enggak salat, orang-orang yang enggak memberi makan orang miskin. Kemudian orang-orang yang apa namanya sering duduk-duduk bersama orang yang membicarakan kebatilan. Orang-orang yang mendustakan hari apa namanya hari kiamat. Maka orang-orang seperti ini tidak akan mendapatkan syafaatnya. Jadi ayat ini bicara tentang orang-orang mujrimin. Karena syafaat itu berlaku ya, syafaat itu berlaku. Makanya di tafsirnya dikatakan ya fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'ina jami'an minal malaikati wan nabiyyin wa ghairihim. Maka tidak bermanfaat bagi mereka syafaatnya orang yang bisa memberikan syafaat semuanya ya dari kalangan malaikat, para nabi dan selain mereka. Karena di antara ya syafaat yang bisa diterima oleh seorang muslim adalah syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kemudian di antara bentuk syafaat yang lain misalnya seorang anak yang saleh itu bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Jadi yang dimaksud tidak bermanfaat syafaat di sini adalah bagi orang-orang yang mujrimin ya, orang-orang yang mereka tidak sholat, kemudian mendustakan hari kiamat, dan seterusnya. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka mendapatkan syafaat. Makanya di tafsirnya dikatakan, لِأَنَّ الشَّفَاعَةَ إِنَّمَا تَكُونُ لِمَنِ ارْتَضَاهُ اللَّهُ. Karena sesungguhnya syafaat itu hanyalah bagi orang yang Allah ridhai. Jadi syaratnya Allah ridhai. Ya. Dan siapa yang Allah ridhai? Ya mereka adalah orang-orang muslim yang menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa adina li syafi'ihi an yashfa'a lahu. Dan kalau Allah mengizinkan bagi para pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Jadi ya ada beberapa makhluk yang Allah berikan keistimewaan yang mana mereka bisa memberikan syafaat kepada ya manusia. Ya di antaranya adalah para nabi ya. Para nabi ini bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita nanti di akhirat dan memberikan kita syafaat di antaranya syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kita lanjutkan. Silakan Bu Aisyah. Naam Ustaz, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Lalu mengapa mereka, yakni orang-orang kafir, berpaling dari peringatan Allah? Sampai 51, Bu. Eh, kenapa? Sampai ayat 51. Oh, nah. Ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswarah. Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut. Lari dari singa. Bismillah. I'rabnya. Fama fa'ibtidaiyah. Ma ismun istifham. Mabniun ala sukun. Fi mahali rab'in mubtada. Lahum allamu harfu jarin. Hum domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahali jarin majrurun lahum khobarul mubtada an harfu jarin mabniun ala sukun hurika bil kasrah mana'a iltiqa sakinain as-sukun min harfun nun wa sukun min alif at-tadkirati ismun majrurun bi'an wa alamatu jarhi al-kasrah mu'ridina hal mansubun wa alamatu nasbihi al-ya summa diterjemahkan dulu ya Ustaz. Udah kan tadi? Belum ada diterjemahin. Sekarang tinggal di jawabannya. Ka'annahum. Oh, na'am. Ka'annahum. Ka'anna harfu tashbih wa nasbin. Summa hum domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahali nasbi isim ka'anna. Humurun khobarun ka'anna marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Mustanfirah sifat li humurun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Farrat farra fi'lun madin mabniun ala al-fathi na'am wata alamatum anas yalita anis aksid min harfu jarin mabniun ala sukun koswarah ismun majrurun wa alamatu jarhi al kasrah wa tafsiruha silah Fama liha ula'il musyrikina anil Qur'ani wa ma fihi minal mawa'idi munsurifin ka'annahum humurun wahasyiatun syadidatun wahasyiatun bukan wahasyi, wahsyiatun wahsyi, oh iya wahsyi ya wahsyiatun syadidatun annifar farrat min asadin kasirin. Fama mengapa liha ula'il musyrikina bagi mereka orang-orang musyrik anil Qur'ani terhadap Al-Qur'an wa ma fihi dan apa yang ada dalam Al-Qur'an dari minal mawa'idi dari nasihat-nasihat munsarifin mereka berpaling. Maka mengapa orang-orang musyrik itu berpaling dari Al-Qur'an dan apa nasihat yang ada di dalamnya, ka'annahum sebagaimana mereka itu humurun keledai. Bukan sebagaimana, ka'annahum itu seakan-akan tuh mereka seperti gitu. Naam. Ka'annahum humurun seperti mereka itu seperti keledai dan wahsy itu keledai liar. Oh, iya. Keledai liar yang sangat nifar berlari ya menjauh. Ya yang farad, apa namanya sama kayak musanfiro tadi. Nah, farad kan berlari Ustaz. Iya ya. Dari singa yang garang. Kasir itu pemangsa. Pemangsa ya? Ya, dari singa pemangsa. Nah, dari singa pemangsa. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu jazakallahu khairan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. Maka mengapa mereka yaitu orang-orang kafir berpaling dari peringatan seakan ka'annahum humurum mustanfira seakan-akan mereka itu seperti keledai yang berlarian. Kenapa keledai ini berlari? Farrat mil qaswar. Mereka berlari karena takut ya dari kejaran singa pemangsa. Ini merupakan hakikat yang kita temukan dalam kehidupan di dunia ya. Bagaimana orang-orang kafir itu meskipun dalam Al-Qur'an mengandung nasihat, mengandung mau'izah, mengandung pelajaran-pelajaran yang mengandung aturan-aturan kehidupan, tapi mereka berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berpaling dari hikmah dan pengajaran yang ada dalam Al-Quran. Mereka berpaling seakan-akan mereka ini adalah keledai yang berlari dari kejaran singa. Saking ya jauhnya mereka dari Al-Quran. Saking jauhnya mereka dari kebenaran. Dan ini di antara metode yang digunakan ya di dalam Al-Quran, yaitu menggunakan kiasan-kiasan. Menggunakan perbandingan-perbandingan. Ya. Di sini orang-orang yang berpaling dari Al-Quran disifati seperti keledai yang berlari dari singa pemangsa. Tentu yang namanya hewan buruan seperti keledai, ketika dikejar oleh singa, dia akan memiliki tenaga ekstra. Yang biasanya kalau enggak dalam keadaan biasa, mungkin kecepatan maksimalnya hanya 20 km per jam. Namun ketika dikejar-kejar oleh singa, tentu ya kecepatannya akan meningkat. Karena dia punya rasa takut, sehingga dia berusaha bagaimana supaya dia makin jauh dari kejaran singa. Inilah gambaran atau kiasan atau perbandingan yang Allah ungkapkan terhadap orang kafir. Bahwasanya orang kafir itu, orang-orang musyrik itu, ya, mereka sangat berusaha untuk menjauhi Al-Quran, untuk berpaling dari Al-Quran. Makanya kita jangan seperti ini ya. Kita sebagai seorang yang mengaku muslim, mukmin, maka kita harus yang makin mendekat kepada Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Ya. Nah, terlanjutkan. 5253 ya. Ini ikhwannya cuma satu nih. Tayyib. Silakan Ibu Dayalis. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 52 ya. 52 ya, Ustaz. Ya, 52 ya. Bal yuridu kulli imrin minhum ay yu'ta suhufam munasyah. Afan Bu Dayalis, kulum itu jangan ditahan. Jangan seperti guna ya. Ulang lagi. Bal yuridu kullu imrin minhum ay yu'ta suhufan munasyarah. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Bahkan setiap mereka menginginkan mereka diberi suhuf yang terbuka. Nah, sekali-kali tidak. Bahkan mereka tidak takut pada hari akhirat. Bal harfu istidraf. Betul tuh ya. Kalau yang istidraf itu lakin ya. Kalau bal apa? Oh, bukan ya. Lakin. Kalau bal itu harfu idrob, bukan istidrok. Kalau istidrok itu lakin, Bu. Lakin atau lakinnya itu apa istidrok. Idrob kalau aja. Namanya harfu idrob. Oh, idrob. Harfu idrob. Yuridu fi'il mudari, fa'ilnya huwa. Fi'ilnya kulu. Yuridu fi'il mudari, kulu. Fa'il dari yuridu kullu imri'im. Imri'im mudafun ilaihi minhum jar majrur an harfu masdarin wa nasbin yu'ta fi'ul mudari'un mansubin bi'an fi'ul mudari'un mamniun il majhuli. Mana Ustaz? Ini fi'ilnya bukan ma'lum, ini fi'il majhul. Jadi fi'ul mudari'un fi'il majhul mansubun bi'an suhufan mafulun bihi munasyaratan na'at dari suhufan kalla harfu jazarin ya Ustaz iya Bal harfu idrob la harfu nafyin yakhofuna fi'ul mudhari' alwaw sebagai fa'il ala akhirata mafulun bihi. Bal yatma'u kulla wahidim. Yatma'u kullu kan ini fa'ilnya. Bal yatma'u kullu wahidin min ha'ula'il musyrikina ayyunazilallahu alaihi kitaban minas sama'i mansyuran. Kama unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laisal amru kama zama'u. Kama za'amu. Balil haqiqatu annahum la yakhafuna al-akhirata wa la yusaddiquna bil ba'thi wal jazai. Bahkan setiap mereka orang-orang musyrik menginginkan diturunkannya kepada Allah, menurunkan kepada mereka kitab dari langit, kitab yang terbuka dari langit, sebagaimana diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisal amru kama za'am. Yang bukan urusannya sebagai mereka sangkakan. Balil hakikat, bahkan kebenaran sesungguhnya mereka tidak takut kepada akhirat dan mereka tidak membenarkan hari berbangkit dan hari pembalasan. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bal yuridu kullu imri'in minhum ay yu'ta suhufan munasyarah. Kalla bal la yakhafuna al-akhirah. Bahkan setiap mereka menginginkan agar diberikan lembaran-lembaran yang terbuka. Kalla, sekali-kali tidak, bal la yakhafuna al-akhirah. Bahkan mereka tidak takut ya pada kehidupan akhirat. Jadi di sini kita mengetahui bahwasanya orang musyrik itu berandai-andai ya kalau mereka diberikan kitab sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Namun Allah Subhanahu wa taala membantah keinginan mereka karena bagaimana Allah bisa menurunkan kitab kepada mereka sementara mereka tidak ya takut kepada hari akhirat. Sementara mereka mendustakan kebangkitan dan juga pembalasan. Dan memang di antara ya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah secara terang-terangan, ya beberapa pembesar Quraisy itu mengatakan kalau sekiranya Tuhan memberikan ya kitab kepada seseorang, kalau sekiranya Tuhan ya mengutus seorang rasul, kenapa bukan kita yang diutus sebagai rasul? Karena kita memiliki ya kedudukan yang lebih tinggi di mata manusia. Dan inilah ya yang memang selalu diandalkan oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Mereka selalu membanggakan nasab mereka, mereka membanggakan kedudukan mereka, mereka membanggakan kabilah mereka. Sehingga mereka merasa lebih berhak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima wahyu. Dan memang ini yang mereka ucapkannya. Para pembesar kafir Quraisy itu, ya, di antara perkataan yang mereka ucapkan, ya kalau sekiranya Allah menginginkan adanya seorang Rasul, kenapa Nabi Muhammad, ya kenapa tidak kami yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi, ya jabatan yang lebih tinggi dibandingkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini merupakan perkataan batil yang keluar dari para pembesar kafir Quraisy. Maka di ayat selanjutnya Allah bantah, kalla. Ya, tidak mungkin ya. Sekali-kali tidak. Enggak mungkin Allah memberikan kitab kepada mereka. Balla yakhafuna al-akhirah. Bahkan mereka tidak takut ya dengan kehidupan akhirat. Mereka tidak percaya dengan adanya kebangkitan dan tidak percaya dengan adanya hari pembalasan. Dan sebagaimana yang sering kita singgung, bahwasanya memang yang ada dalam keyakinan orang kafir Quraisy, bagi mereka kehidupan itu hanya kehidupan di dunia. Orang itu kalau ada meninggal, ya sudah selesai. Ini keyakinan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Ya. Baik. Kita lanjutkan ayat 54-56. Siapa nih? Bu Aam ya, boleh baca silakan Bu. Bu Aam silakan. Nama saya. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia adalah pelajaran. Al-Quran itu adalah pelajaran. Maka barang siapa yang menghendaki, dia akan mengingatnya. Sekali-kali tidak, sungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maka barang siapa menghendaki, dia akan mengingatnya. Dan mereka tidak akan mengingat pelajaran itu, kecuali jika Allah menghendaki. Dialah Allah yang berhak kita takwa kepadanya, dan dialah Allah yang berhak memberikan ampunan. Kalla harfu jazarin. Innahu inna harfu taukid. Terus al-ha'u. Al-ha'u, domirun, muntasil, fi mahali nasbin, isim inna. Nah. Tadkirah, apa khabaru inna marfu'. Al-fa'u, harfu atfin, man, isim istifham sebagai mubtada. Sya'a fi'un mali zakarah sya'a sya'a fi'un mali apa fa'ilnya man ya zakarah sebagai fi'un mali juga zakarah fi'un mali ya. Ya, al-ha'u maf'ulun bihi. Ya. Sya'a zakarah itu sebagai khaba'eh. Udah ya Ustaz Alfan. Wa ma yadhkuruna al-wawu harfu atfin ma harfu nafiyah. Yadhkuruna fi'lun mudhari'un al-wawu fa'in. Illa adatul istisna an harfu masdarin wa nasbin yasha'a fi'lun mudhari mansubun bi an Allah sebagai fa'il huwa dhamir dhamirun munfasilun fi mali raf'i mubtada. Ini bukan mutasil kalau kayak gini. Munfasil. Munfasil. Mutasil itu kalau nyambung. Ini kan diri sendiri. Ya. Munfasil. Iya. Munfasil terpisah ya. Fi mahali raf'in mubtada. Ahlu badal ya Ustaz. Ahlu khobarnya. Kan khobarnya. Dia adalah. Wahuwa ahlu khabar. Khabar dari huwa. Wahuwa mudaf. At-taqwa mudafun ilaihi. Wa ahlu. Al-wawu harfu afin. Ahlu. Ma'tuf ala ahlu. Yang pertama. Al-maghfirah mudafun ilaihi. Tafsirnya. Haqqan annal Qur'ana mau'izatun balighatun kafiyatun litti'adhihim. Faman aradal at-ta'adha itta'adha bima. Master. Faman aradal itti'adha. Itti'adha. Faman aradal itti'adha. Itti'adha. Kalau kayak gini bacanya diwasal sih. Jadi, faman aradal itti'adha. Faman arada litti'adha itta'adha bima fihi wantafa'a bihadihi wantafa'a bihudahu wantafa'a bihudahu wama yatta'aduna bihi illa ayyashah wama yatta'iduna itta'adha yatta'idu yatta'iduna bihi وَمَا يَتَّعِذُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ لَهُمُ الْهُدَى هُوَ سُبْحَانَهُ أَهْلُ لِأَنَّ يُطَّعَ وَيُطَاعَ kan mansub bi'an kan? Yuta'a. Terus mansub wa ahlun wa ahlun li an yaghfira liman amana bihi wa ata'ahu. Naam. Haqqan sebenarnya Al-Qur'an itu adalah nasihat atau pelajaran yang sampai yang cukup sebagai teladan bagi mereka. Maka barang siapa yang menginginkan pelajaran itu, ia akan mengambil apa-apa yang di dalamnya dan manfaat dan mengambil manfaat dari petunjuk. Ya, dari petunjuk. Dengan dan dengan petunjuknya. Mengambil manfaat dalam petunjuknya. Dan tidak dapat mereka tidak dapat mengambil pelajaran dengannya kecuali Allah menghendaki bagi mereka petunjuk. Dialah Dia Subhanahu patut yang berhak. Ini apa ya, Ustaz? Yang jadi dialah Allah Subhanahu wa taala yang memang patut untuk yutqa, untuk apa namanya kita bertakwa dan patut untuk ditaati gitu. Dan oh, dari takwa ya. Dan kita taati. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita bertakwa dan kita taati. Dan Dia berhak untuk mengampuni bagi orang yang beriman dengannya dan taat kepadanya. Ya. Gitu, Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innahu tadhkirah. Faman syaa'a dzakarah. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Sekali-kali tidak, sesungguhnya Al-Quran adalah peringatan. فَمَا شَاءَ maka siapa saja yang menginginkan, ذَكَرَ bisa mengambil peringatan tersebut. وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ dan tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. huwa ahlu taqwa, dialah Allah ya yang merupakan apa namanya zat yang kita harus bertakwa kepadanya, wa ahlul maghfirah, dan dialah Allah yang memiliki pengampunan ya. Nah, jadi melalui ayat-ayat ini kita mengetahui bahwasanya Al-Qur'an merupakan peringatan yang di dalamnya berisi petunjuk kepada manusia. Maka siapa saja yang ingin mendapatkan petunjuk hendaknya mengikuti Al-Qur'an. Hendaknya mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an kecuali yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan bahwasanya hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita enggak boleh sombong ya. Kalau kita berada di atas kebenaran, kita berada di atas Islam, kita berada di atas sunnah, jangan sombong. Karena ini semua ya hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Allah menyesatkan siapa saja yang Allah kehendaki, Allah memberikan petunjuk kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kalau Allah ya telah menetapkan bahwasanya orang ini sesat, maka tak ada seorang pun yang bisa memberikannya petunjuk. Ya, begitupun ketika Allah telah menetapkan bahwa orang ini adalah orang yang mendapatkan hidayah, maka tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Jadi masalah hidayah itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus mensyukuri nikmat hidayah ini ya. Karena tidak semua orang bisa mendapatkannya. Dan kalau Allah sudah mencegah hidayah dari seseorang, maka ya tak ada seorang pun yang bisa ya memberikannya hidayah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya ya bahkan manusia sekalibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mampu memberikan hidayah, tidak mampu mengajak ya paman tercintanya yaitu Abu Thalib untuk memeluk agama Islam hingga kematiannya. Ya ini seorang rasul, seorang nabi yang doanya makbul tapi tidak bisa memberikan ya petunjuk, memberikan hidayah kepada Abu Thalib hingga akhir hayatnya pun tidak mau Abu Thalib ini yang mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini menunjukkan bahwasanya ya hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia sehebat Rasulullah saja tidak bisa ya memberikan hidayah, apalagi kita manusia. Makanya manusia itu memang enggak boleh sombong ya. Kalau misalnya kita mengajak seseorang untuk ikut kajian lalu kemudian alhamdulillah akhirnya diikut kajian, maka kita jangan sombong ya. Karena yang memberikan hidayah orang tersebut ya mendatangi kajian bukan kita, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan sombong ya. Karena semuanya adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Huwa ahlut taqwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang layak kita bertakwa kepadanya, wa yuta', dan layak untuk ditaati. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ahlul maghfirah, yaitu zat yang mengampuni bagi siapa saja yang beriman kepadanya dan mentaatinya ya. Nah, ini selesai surah Al-Muddatsir. Kita lanjutkan surah Al-Qiyamah. Nah. Siapa lagi yang siap baca? Bu Reni ya. Iya, Ustaz. A'udzu billahi empat Bu ya. Oh ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُسَوِّيَ بَنَانَهُ. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat, dan sungguh aku bersumpah dengan jiwa yang mencela. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak bisa mengumpulkan tulang belulangnya? Bahkan kami mampu atau berkuasa untuk menyempurnakan jari-jemarinya. La ini la qasam ya Ustaz. Uksimu fi'il mudhari, fa'ilnya ana, kembali maksudnya ke Allah. Bi yaumi. Ya, ini uksimu beneran ana ini, bukan? Iya, ke ana maksudnya ya tadi, ya. Aha. Ya. Fa'ilnya ana, bi yaumi jar majrur al-qiyamati mudhof ilaih. Al-wawu harfu atfin, la la qasam, uksimu fi'il mudhari, fa'ilnya ana, bin nafsi jar majrur al-lawamati na'at dari an-nafs. Al-hamzatu harfu harfu istifham, yahsabu fi'il mudhari, al-insanu fa'ilnya, al-lan itu dari an sama lan ya Ustaz ya. Kalau ya. An harfu nasbin wa masdariyin, lan harfu nasbin ya wa nafiyah. Najma'a fi'il mudhari mansub bilan, idhoma maf'ul bih al-hal. Itu fa'ilnya mana? Nahnu Ustaz. Ya. Idhoma maf'ul bih al-ha'u mudhof ilaih. Bala harfu jawab, qadirina, kalau ini qadirina itu apa ya Ustaz ya? Kira-kira gimana? Ini kan tiba-tiba mansub gitu kan? Ya, tiba-tiba mansub. Jadi hal ya. Apa ya? Hal ya. Oh. Ala harfu jar an harfu nasbin wa masdariyin nusawwiya fi'il mudhari mansub bi an fa'ilnya nahnu banana maf'ul bih al-ha'u mudhaf ilaih. Aqsama Allahu subhanahu biyaumil hisabi wal jazai wa aqsama bin nafsil mu'minati taqiyyati allati talumu sahibaha ala tarki ta'ati wa fi'lil mubiqati anna an-nasa sayab'u wa fi'lil mubiqat wa fi'lil mubiqati anna an-nasa sayab'asuna ayadhunnu sayub'asuna sayub'asuna majhul ya sayub'asuna ayadhunnu hadzal insanul kafiru an lan naqdiru ala jam'i idhamihi ba'da tafriqiha bala sanajma'uha ba'da tafarruqiha tafarruqiha ba'da kalau tafriq mah dayanya ya Ba'da tafarruqiha. Tafarruqiha. Bala sanajma'uha. Qadirina ala an naj'ala asabi'ahu aw anamilahu. Ba'da jam'iha wa ta'lifiha khalqan sawiyan kama kanat qabla al-mauti. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan hari perhitungan dan pembalasan. Dan Allah bersumpah dengan jiwa yang mukmin, yang bertakwa, yang selalu menyalahkan pemiliknya ketika meninggalkan ketaatan dan menjalankan mubiqat itu berarti yang ini yang maksiat. Ya maksiat. Menjalankan maksiat. Bahwa sesungguhnya manusia akan bangkit. Apakah akan dibangkitkan bukan bangkit? Iya, sayu ba'asun akan dibangkitkan. Apakah manusia kafir ini mengira bahwa kami tidak mampu untuk mengumpulkan tulang belulangnya setelah terbagi-bagi ya, setelah kami bagi-bagi, setelah ya. Tidak, bahkan kami bisa mengumpulkannya dan mampu untuk menjadikan jari kaki atau ujung jarinya ya setelah ba'da jam'iha wa ta'lifiha dan setelah dikumpulkannya dan apa ya Ustaz ta'lif itu? Ya setelah dikumpulkan dan disusun. Oh dan disusun seperti apa namanya makhluk yang sama seperti dulu mereka sebelum meninggal, sebelum mati. Ya. Jami'a barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Fiik barakallahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُسَوِّيَ بَنَانَهُ. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Ini aku di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali, ya. Dengan jiwa yang menyesal. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Apakah manusia mengira bahwasanya kami tidak mampu mengumpulkan tulang belulangnya? Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Tidak seperti itu. Ya, bahkan kami mampu untuk menyusun kembali jari-jemarinya. Surah Al-Qiyamah ini ya bicara tentang hari kiamat, ya. Allah bersumpah dengan hari kiamat dan juga Allah bersumpah dengan jiwa yang amat menyesal. Maksudnya ya di sini adalah orang muslim yang senantiasa muhasabah. Ya, karena di antara sifat orang yang beriman adalah dia selalu muhasabah. Selalu merenungi apa yang sudah dilakukannya kemarin, ya. Kemudian apa yang harus diperbaiki untuk hari esok. Ini sifat seorang muslim di mana tentu dia akan menyesali kalau ada waktu di mana dia meninggalkan ketaatan dan mengerjakan maksiat. Ini maksud dari an-nafsil lawwamah. Kemudian ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah? Apakah manusia mengira bahwasanya kami tidak mampu mengumpulkan tulang belulangnya? Nah, ini maksudnya manusia di sini adalah orang-orang kafir, orang musyrik. Yang ketika Rasulullah jelaskan kepada mereka tentang adanya hari akhirat, tentang adanya hari kebangkitan, tentang manusia akan kembali, mereka enggak percaya. Kata mereka, bagaimana mungkin ya seseorang yang sudah dikubur lalu hancur menjadi tulang belulang itu bisa menjadi ya manusia utuh kembali. Maka bantahannya sangat mudah, ya. Bantahannya sangat mudah. Kalau ada orang yang tidak mau percaya dengan hari akhirat dengan alasan ini, maka bantahannya sangat mudah. Kenapa? Karena kalau Allah saja mampu menjadikan manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada, dahulu ini kan manusia tidak ada. Asalnya tuh manusia nggak ada. Lalu Allah menciptakan Adam. Jadi Allah menjadikan sesuatu dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Kalau Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya mampu menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada, maka mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya manusia yang memang sudah ada menjadi ada lagi. Tentu lebih mudah. Seperti ya seseorang yang pertama kali menemukan mobil itu mudah bagi dia. Tapi kalau sudah sulit bagi dia. Yang pertama itu sulit gitu, Afan. Jadi kalau orang pertama yang menemukan mobil, dia pasti akan sangat kesulitan karena tidak ada contohnya. Tapi begitu jadi mobil, maka ya orang-orang lain tinggal melihat bentuk mobilnya itu bisa menirunya. Karena sudah ada, kemudian dibuat lagi. Ini lebih mudah dibandingkan dari yang tidak ada menjadi ada. Ini permisalan ya. Walilail masal ala dan Allah Subhanahu wa taala memiliki permisalan yang lebih tinggi. Jadi mudah bagi Allah ya menjadikan sesuatu yang sudah ada untuk diadakan kembali. Artinya manusia yang sudah menjadi tulang belulang lalu kemudian Allah bangkitkan kembali dengan bentuk yang sempurna, ini lebih mudah bagi Allah. Kenapa? Karena Allah sanggup menjadikan manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada. Maka lebih mudah bagi Allah membangkitkan manusia yang kayak ini apa namanya permisalannya. Makanya di sini ya Allah mengatakan ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Apakah manusia mengira bahwasanya kami tidak mampu mengumpulkan tulang belulang? Bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Ya tidak demikian ya. Bahkan kami mampu untuk menyusun kembali ya jari-jemari. Artinya dari sini kita bisa mengetahui Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menciptakan kembali manusia, membangkitkan dari kuburnya, lalu kembali menjadi manusia yang utuh, yang sama dengan sebelum kematiannya. Dan Allah menjadikan jari-jemari sebagai perwakilan dari anggota tubuh manusia, ya jangankan badan yang bentuknya mudah, bahkan jari-jemari manusia yang kompleks seperti itu dengan banyak tulang, ya di situ Allah mampu untuk menciptakan ulang kembali, ya. Jadi dari 4 ayat pertama dari surah Al-Qiyamah ini kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan nanti, ya, akan ada satu hari di mana manusia akan dibangkitkan dengan bentuk yang utuh. Meskipun sebelumnya dia telah lama dikubur, kemudian terhancur hingga tersisa tulang belulang, maka Allah Maha mampu untuk menciptakannya kembali menghadapi hari kebangkitan dan hari balasan. Tapi mungkin sampai di sini aja ya untuk materinya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.